Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qauluhu ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam yang berbahagia ini di mana Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan umur sekaligus memberikan kesehatan untuk kita bisa hadir di majlis ilmu. Majlis ilmu merupakan kepanjangan daripada dakwahnya para nabi dan rasul. Majlis ilmu merupakan kepanjangan perjalanan dakwah para nabi dan rasul. Karena itulah majlis ilmu, majlis yang dikaji di dalamnya ayat wassunnah nabawiyah, merupakan majlis yang dibanggakan oleh para malaikat. Bahkan para malaikat haffat humul malaikah ajnihataha, para malaikat menurunkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu. Ridhon imayat lubuh, karena ridho apa yang sedang dicari. Majlis ilmu adalah majlis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nazalat fihim as-sakinah, diturunkan ketenangan. Wa khasyiat alaihimur rahmah, diliputi dengan rahmat. Wa dzakarallahu fi man indah, Allah Ta'ala sebutkan kepada para malaikat yang ada di sisinya, orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Inilah ya ibadallah, majlis yang dikaji padanya ayat wassunnah nabawiyah. Maka sungguh merupakan nikmat yang sangat besar, karena ini sebagai pintu pembuka kebaikan. sebagai mafatih al-khair, kunci-kunci pintu kebaikan adalah ilmu, majlis ilmu. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallah lahu bihi tariqan ila jannah, rawahu Muslim. Barang siapa yang mau menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, dimudahkan baginya jalan ke surga. Masya Allah. Tidak ada orang yang tidak menginginkan masuk surga. Semuanya ingin masuk surganya Allah. Namun tidak semua orang mengerti dan memahami betapa besar nilai majlis ilmu. Walhamdulillah. Kita sekali lagi memuji Allah atas taufiq, hidayah yang diberikan kepada kita. Hati dibuka, hati kita dibuka oleh Allah menerima hidayah ilmu. Yang namanya hidayah ilmu, ada sesuatu yang sudah Allah turunkan ke bumi ini. Namun tidak semua orang yang Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati dibuka untuk menerima. Wa innaka la tahdi man ahbabta. Sampai Allah ingatkan kepada nabinya, engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik. Hati dibuka menerima ilmu, mengamalkan ilmu. Kamu tidak mampu membuka hati manusia untuk menerima hidayah itu. Walakinallaha yahdi may yasha. Allah yang akan beri hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Nabi sangat bersedih sallallahu alaihi wasallam karena paman yang selama ini membela, mendukung, bahkan tidak tanggung-tanggung. Siapa yang menyakiti Muhammad, hadapi saya. Luar biasa pembelaannya. Ngerti, memahami betul, karena dia orang Arab. Namun hidayah sekali lagi Allah buka, Allah berikan bukan karena sebabnya nasab, bukan karena kecerdasan, pemahaman, ngerti bahasa Arab. Tapi paman ini memang tidak memilih hidayatul ilm, tidak memilih kebenaran yang harusnya diikuti, tapi condong mengikuti kesesatan. Wal'iyadu billah. Akibatnya ialah masuk jahannam. Akibatnya ialah yatana'al bina'lain. Dan itu merupakan seringan-ringan azab bagi orang musyrik. Seringan-ringannya diberikan bancikan sendal dari api neraka. Tidak langsung menginjak dasarnya. Masih ada yang untuk bantalan kakinya. Namun yaghmi bihima dimaghuhu, menjadikan mendidih otaknya. Itu azab yang paling ringan ya ibadallah. Akibat tidak mau mengikuti hidayah, petunjuk Allah, menerima petunjuk Allah, ilmu ini. Ya, karena itu sungguh penting. Bukan hanya penting, wajib talabul ilm. Ala kulli muslim. Talabul ilm fariidha ala kulli muslim. Hadis Anas. Menuntut ilmu agama fariidha ala kulli muslim. Sehingga ilmu yang sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh sana ke muka bumi ini benar-benar akan menuntun, membimbing kita ila siratin mustaqim, yang berujung dengan surganya Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Silsilah pelajaran kita adalah hadis-hadis yang terangkum oleh Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah dalam kitab Mudzakirah Al-Hadis An-Nabawi, kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fil aqidati wal ittiba', hadis tentang akidah dan ittiba'. Dan kita akan masuk hadis keempat. Hadis keempat pada malam ini, al-hadis rabi', qala tahrimu tabarruki bil asjari wa nahwihima aw nahwiha. Hadis keempat, Asy-Syaikh Rabi hafizahullah menerangkan, menjelaskan tentang akidah, yaitu haramnya tahrimu tabarruk, haramnya ngalap barokah. Tabarroka etolabut baroka, mengikuti wazan tafa'al. Haramnya ngalap baroka bil asjar wa nahwiha, kepada pohon-pohon dan yang sejenisnya. Sejenis pohon, batu, kuburan, apalagi. Nah, banyak orang ngalap barokah dengan sesuatu yang tidak diperintahkan untuk diambil barokahnya. Baik, karena Allah Ta'ala sudah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang diberkahi. Kitabun anzalna alaika mubaraka, kitab yang kami turunkan kepada engkau, kitab ini mubaraka, mubaraka diberkahi. Namun bagaimana cara ngambil barokahnya Quran? Apa surat tertentu dibakar, abunya dicampur air, lalu airnya diapa? Diminum 3 kali sehari sehabis makan. Itu ngalap barokah? Apa seperti itu? Atau ditulis surat tertentu 100 kali, dimasukin botol, kasih air, minum pagi sore biar cerdas, begitu ngalap barokah? Tentu tidak seperti itu. Barokahnya Quran dibaca 1 huruf dapat 10 hasanah. Qurannya butuh, tidak dibaca langsung hilang, ajik 30 juz. Tapi dibaca berulang-ulang tetap dapat apa antum? Pahala. Itu namanya barokah. Qurannya butuh, Pak. Dibaca enggak boleh dibaca kalong, ajik. Tapi setiap 1 huruf 10 hasanah. Sob. 1 huruf, Pak. Al-Fatihah berapa huruf? Ada orang itu? Tak kober. Tak sempat. Ya. Coba dihitung sekali-kali berapa huruf ya? Itu baru surat Al-Fatihah, Pak. 1 huruf 10 hasanah. Qur'annya utuh, dibaca terus dapat pahala. Diulang-ulang pahala terus. Barokah. Itu baru bacaannya, belum mengamalkannya, belum mendakwahkannya. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin ni'am. Seandainya engkau berikan petunjuk, hidayah kepada orang, kamu ajari orang Quran, masuk Islam, nilai pahalanya 1 orang itu lebih baik dari unta merah. Unta merah itu Kata Imam Nawawi, harta yang termahal pada masa itu. Kalau orang dikatakan punya unta merah, wah, orang nomor berapa? Nomor satunya. Kalau di Purbalingga ada orang punya mobil termahal, mobil apa, Pak? Pajero. Hah? Pajero. Pajero. Harganya berapa sih? 1M apa 1 triliun? Intinya paling mewahnya sebagai kebanggaan. Barakallahu fik. Antum dakwah, satu orang masuk. Antum dakwah, satu orang masuk. Ayatnya itu juga pada masuk Islam. Barokah antum. Pahala banyak. Itulah Quran diberkahi oleh. Maka babnya haramnya tabaruk, mengalap, ngalap barokah dengan menggunakan apa? Pohon. Karena Allah tidak pernah menurunkan pohon itu sebagai sebab yang bisa dijadikan didapatkan adanya apa? Barokah. Kalau air zam-zam betul, Pak. Ma'u zam-zam fi, air zam-zam itu merupakan apa? Obat. Habbatus sauda sifaun likulida ila sam. Habbatus sauda obat segala penyakit kecuali apa? Mati. Air zam-zam itu barokah, obat. Barokah berarti diambil orang sedunia airnya masih utuh. Terus dan mengandung kebaikan. Apa kebaikannya? Bisa untuk jadi apa? Barokah, obat. Namun bahasanya di sini An Abi Waqidil Laisi. Nah, kita bacakan hadisnya. An Abi Waqid Al-Laisi, dari Abi Waqid Al-Laisi. Dari sahabat Abi Waqid Al-Laisi, semoga Allah meridhoinya. Namanya sahabat Abu Waqid Al-Laisi. Nah, sahabat ini bernama siapa? Abi Waqid Al-Laisi. Ada yang mengatakan namanya Harith Al-Harith namanya. Namun di sini disebut kunyahnya Abi Waqid Al-Laisi. Qala berkata, kharajna ma'a Rasulillah. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar kemana, Pak? Ila Hunain. Ke Hunain. Maksudnya perang Hunain. Hunain itu nama lembah, Pak, antara Mekah dan Taif. Dari Mekah ke Taif, di situ ada namanya lembah Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain, maksudnya perang Hunain, terjadi pada tahun 8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Tahun keberapa? 8 Hijri. Nah, setelah Fathu Mekah, Pak. Fathu Mekah itu tahun ke-8. Gitu. Kemudian wa nahnu, lanjut, wa nahnu khudasa'u ahdin bikufrin. Dan kami, kami, naam, orang-orang yang hudasa, orang-orang yang baru masuk Islam, masih dekat zaman kekufuran. Hudasa ahdi bikufrin, baru masuk Islam dekat zaman jahiliyah, kekufuran. Gitu. Jadi ini rombongan orang-orang yang bersama beliau Abu Waqid ketika berangkat perang Hunain, ada rombongan orang yang baru masuk Islam, masih dekat zaman apa? Jahiliyah, zaman kesyirikan. Baru masuk Islam, Pak. Baik. Setelah beliau bercerita, kami orangnya baru masuk Islam, masih dekat zaman kejahiliahan, kesyirikan. Walil musyrikina sidrah. Walil musyrikina sidrah. Dan orang musyrik memiliki pohon sidr. Bidara atau sidr. Ya'kufun indah, yang mereka beriktikaf di sisinya. Yang mereka orang musyrik beriktikaf di sisinya. Dan orang musyrik memiliki pohon sidr, bidara. Dan mereka iktikaf di sisinya. Iktikaf tahu Pak ya? Antum duduk masuk masjid, niat iktikaf. Duduk ibadah tapi niatnya bukan lagi utang. Wah, ketemu itu, wah tak lagi utang, niat ketemu dia di masjid. Nah, itu niat masuk masjid, iktikaf. Duduk, berzikir, ibadah, iktikaf. Tapi bukan di masjid ini, di mana? Orang musyrik memiliki pohon sidr dan mereka iktikaf di sisinya. Semedi kalau bahasa kita apa ya? Semedi apalagi? Tapa, duduk, diem. Ya'kufun. Wa yunawwituna biha aslihatahu. Dan mereka yanutun. Yanutun, mereka itu yanutun menggantungkan. Yu'allikun, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Pedang, tombak, panah digantung di pohon itu, Pak. Nah, ngalap apa ini namanya? Ngalap barokah. Ala modelnya orang musyrik. Lanjut. Yuqalu laha dzatu anwar. Yuqal, dikatakan. Yuqalu, dikatakan. Zatu anwat, dikatakan pohon yang memiliki kekuatan. Zatu anwat, atau dikatakan zatu anwat. Naut, jadi mereka di menggantungkan senjata, dikatakan zatu anwat, memiliki barokah, kekuatan. Famarorna bisidroh, kami pun melewati pohon tersebut. Kami pun benar-benar melewati pohon tersebut. Terus hadisnya panjang, Pak. Nanti banyak faedah. Maka kami pun melewati bidara pohon tersebut. Fakulna, lalu kami berkata. Lihat apa kata mereka, kata Abi Waqid, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon yang memiliki barokah. Pohon yang memiliki apa? Barokah. Sebagaimana mereka memiliki pohon yang untuk menggantung senjata untuk diambil apanya? Barokah. Insyaallah. Usul, mereka usul, ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon yang memiliki naut, barokah. Sebagaimana orang musyrik memiliki pohon yang dianggap memiliki apa? Barokah. Nah, begitu beliau mendengar ide, usul, masukan, tapi orang bodoh yang usul. Orang bodoh yang usul biasanya asal, asal apa pak? Asal usul, asal ngomong, asal usul. Orang jahil, asal usul, asal-asalan usulnya. Faqala Rasul, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mendengar usul orang bodoh, dan langsung ditampung. Ketika mereka usul dengan usul yang sangat membahayakan, faqal, beliau menjawab, Allahu Akbar. Bertakbir pak, Allahu Akbar. Allahu Akbar ini menunjukkan ucapan ta'ajub, heran. Kok ada orang ngomong kayak gini? Heran. Kok ada orang yang idenya seperti ini? Allahu Akbar. Aneh. Tapi nyata kata orang sekarang. Memang dia usul. Allahu Akbar. Innaha sunanu kultu walladzi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hal itu, innaha, sesungguhnya hal itu, hal yang mana? Eh? Hal itu, yakni minta dibuatkan pohon yang memiliki apa? Barokah untuk menggantung senjata. Innaha, sesungguhnya hal itu. Walati nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangan Allah. Sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Sesungguhnya hal itu. Hal itu maksudnya tadi, minta dibuatkan pohon yang bisa diambil barokah. Itu demi Allah. Sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa kata Bani Israel? Dalam surat Al-A'raf 138. Ij'alana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Ij'alana. Berkata kaum Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'allana, buatlah untuk kami, buatlah untuk kami ilahan, sesembahan. Jadi Bani Israel usul agar sesembahan itu diwujudkan dalam apa? Sebuah bentuk. Jadikan untuk kami sesembahan. Kamalahum alihatun, sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Qala, Nabi Musa menjawab, innakum qaumun tajhadun, sesungguhnya kalian kaum yang bodoh. Berkata kaum Bani Israel kepada Nabi Musa, buatlah untuk kami sesembahan. Sehingga Samiri, Samiri membuat Tuhan dibuat dari apa? Emas. Apa wujudnya, Pak? Wujudnya adalah gambar anak sapi. Kalau kena angin, keluar suaranya. Wah, ini Tuhan bisa ngomong. Padahal bukan ngomong. Kalau kena angin, keluar suaranya. Hanya mereka menyembah gambar anak sapi. Ijel. Mereka bikin dan disembah. Wah, ini Tuhannya kita. Tuhannya Musa tidak kelihatan. Ini yang benar-benar apa? Tuhan. Samiri. Nabi Musa masih hidup. Sudah lancang. Samiri bikin apa tadi? Tuhan. Dibuat dari apa Tuhannya? Kalau masih mandan mahal, Pak. Ada orang yang bikin Tuhan dari apa, Pak? Adonan. Gandum. Ada yang bikin Tuhan dari apa, Pak? Kayu. Ada. Kali emas mandan mahal. Kayu murah. Tuhan murahan. Barakallahu. Ij'alana ilahan kamalahum alihah. Qala Nabi Musa menjawab, innakum qaumun tajhadun. Kalian orang-orang bodoh. Surat Al-A'raf 138. Setelah itu Nabi kita berucap kembali. Latar kabunna sunana man kana qablakum. Pasti, pakai lam taukid, pasti, pakai nun taukid, pasti kalian akan menempuh latar kabunna, pasti kalian akan menempuh sunana, jalan-jalan, model-model, mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian, pasti kalian akan menempuh model-model jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh beliau. Juga hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban. Barakallahu. Itulah hadis Abi Waqid Al-Laitsi. Makna hadis. Qala Syekh rahimahullah, antum lihat makna ijmali, makna globalnya hadis ini. Kana fi jaisi Rasulillah, adalah di tengah-tengah pasukannya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Hunain, pada saat perang Hunain. Man dakhala fil Islami jadidan, ada orang-orang yang baru masuk Islam. Lam tarsakh qadamah fil Islam, yang belum kokoh kakinya. Belum kokoh apa ya? Kakinya di dalam Islam. Orang kalau sudah masuk Islam, belajar Islam lama, ilmunya banyak, Pak. Kan gitu ya? Tapi orang yang baru mencicipi, apalagi cuma apa? Mencicipi, nek mencicipi akeh apa semending? Mencicipi, dilar. Kan sedikit. Saya baru mencicipi. Baru sedikit. Tapi orang yang masuk Islam sudah lama, dari awal perjalanan masuk, perjalanan dakwah beliau, itu banyak ilmu yang didapat. Nah, orang-orang ini baru masuk Islam setelah fathu apa? Karena setelah fathu Mekah, waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat Muhammad, orang masuk Islam berbondong-bondong. Yadkhulun fi dinillahi afwaja, dari berbagai penjuru datang. Sampai tahun itu disebut Amul Wufud, tahun datangnya para utusan. Utusan yang datang, kami masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Banyak berbondong. Nah, ketika perang Hunain, pasukannya banyak. Wa yawma Hunain id ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dan saat perang Hunain, perang yang paling banyak personilnya. Belum pernah Nabi perang dengan jumlah personil sebanyak itu. Sehingga muncul kalimat lanahlibal yaum, hari ini tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kami. Perang Badar personilnya 313 sampai 19. Orang musyrik 1000. Akeh ndi, Pak? Perang Uhud pasukan umat Islam 750, orang kafir 3000. Banyak mana? Hah? Perang Ahzab umat Islam 4000, orang kafir 10000. Banyak ndi, Pak? Selalu banyak orang kafir. Nah, saat perang Hunain belum pernah jumlah pasukan sebanyak itu. Pasukan terdepan dengan pasukan yang paling belakang itu tidak bisa melihat, saking panjangnya. Sampai terucap landah di Baliau, hari ini tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kita. Kagum dengan jumlah yang banyak. Orang bangga karena jumlahnya sedikit apa banyak, Pak? Kami ini banyak, mesti menang. Padahal belum tentu. Begitu berkecamuk peperangan, ternyata kocar kacir dan Nabi ditinggalkan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka belum naik dan teriak, wahai orang yang ikut perang Badar, wahai orang yang ikut Bai'atul Ridwan, dipanggil, berkumpullah sekitar 100 atau lebih. Dengan pasukan ini mereka maju menerjang musuh. Terpukullah musuh. Maka diingatkan oleh Allah, wa yauma Hunain, saat perang Hunain. Hah? It a'jabatkum kasratukum, ketika kagum dengan jumlah banyaknya kalian. Falam tughni ankum syai'a, ternyata tidak ada manfaatnya sedikit pun. Wadaqat 'alaikumud dunya bima ra'ubat, bumi terasa sempit padahal bumi itu apa? Luas. Sakit dipahami, Pak? Ini perang Hunain. Nah, ketika berangkat perang Hunain, ada orang yang masuk Islam dan belum kokoh kakinya. Walam yatamakkan min fahmi da'watil islamiyah, dan belum matang, belum kokoh memahami dakwah islamiyah. Belum paham, Pak, tujuan dakwah Islamiyah itu mau kemana sih? Tidak tahu. Yang penting masuk Islam. Wa fahmi aqaidiha, dan tidak memahami akidahnya. Wawunya atau ke depan ya. Lam yatamakan min fahmi wa fahmi aqaidiha, dan belum kokoh memahami akidahnya. Wa mabadi'iha, dan dasar-dasar Islam. Kenapa? Tidak ngerti tujuan dakwah Islam apa, tidak ngerti akidah Islam kayak apa, tidak ngerti dasar-dasar pondasi akidah Islam seperti apa. Tidak ngerti, Pak. Kenapa? Karena baru masuk Islam. Likurbi ahdihi bil jahiliyah wasyirki, karena masih dekat masa jahiliyah, masa kesyirikan. Barakallahu fiik. Makanya banyak belajar, Pak. Kalau antum tidak pernah belajar Islam, tidak ngerti akidah Islam, dakwah Islam, ya tetap bodoh. Sebab kita lahir dalam kondisi apa? Kondisi pintar atau bodoh, Pak? Hah? Apa keminter? Kita itu dalam keadaan bodoh sejak lahir, Pak. Kalau tidak pernah belajar, bodoh terus. Belajar, jangan malu. Nanti tahu, oh ini toh dakwah Islam toh. Oh ini akidah Islam toh. Oh ini akhlak Islam seperti ini toh. Pelajari. Belajar. Famaru ala qaumin minal musyrikin, maka mereka lewat di suatu kaum dari kalangan orang musyrik, namanya orang musyrik. Yakufun haula syajarah, beritikaf berkeliling di seputaran pohon. Kenapa ngelilingi Ka'bah, ngelilingi pohon, Pak? Tabarukan biha wa ta'diman laha, karena ngalap barokah dan mengagungkan. Fama, karena zaman sekarang, Pak, orang kadang dilomboni, Pak. Di situ tidak ada kuburannya, Pak. Supaya jadi aset pemasukan sebuah kampung, lalu diumumkan, wah di sini ada kuburannya Sunan Bonang. Pak, Sunan Bonang di sana, kok kuburannya di sini? Akhirnya orang laris ke situ, Pak. Yang mau nyari barokah, biar dapat pekerjaan ke situ, biar dapat jodoh ke situ, biar dagangnya laris ke situ. Yang untung siapa, Pak? Yang pertama setan, yang kedua kuncennya. Kan masuk bayar, Pak. Kuncennya itu yang untung, Pak. Yang kedua tukang parkirnya. Karena datang pakai mobil, Pak. Lumayan. Padahal tidak ada apa-apanya di situ, Pak. Benar-benar dilomboni sama dunia. Dunia kesimpulannya lah. Semuanya muter-muternya hanya urusan yang datang itu jangan lupa, Pak. Yang bikin nyari dunia. Jadi bulat-bulatnya dunia, dunia, dunia. Barakallahu fiik. Terjadi zaman sekarang, Pak. Zaman modern. Sebenarnya orang modern kan pintar, Pak, ya. Tapi masih bisa dibodohi oleh orang. Kalau dilomboni orang pintar madan mending, Pak. Dilomboni orang bodoh. Ya enggak ngerti akidah. Allahul musta'an. Suara adzan terdengar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha